Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Insyaallahu taala pada kesempatan sore hari ini kita akan memulai pembahasan ilmu faraid atau hukum waris Islam yang sedianya kita mulai beberapa waktu yang lalu. Nah, pertemuan sore hari ini pun sebenarnya tidak direncanakan, tetapi sekali lagi ya, kemudahan dari Allah Jalla wa'ala kita bisa bermajelis di tempat ini. Kita akan masuk kepada pembahasan ya, ilmu ini insyaallah ta'ala ya. Nasta'in billah, kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan kita ada buku sebagai pembantu untuk kita mempelajari ilmu ini, untuk bisa dimurojaah, bisa di apa namanya baca kembali. Taib ilmu faraid, upaya menghidupkan hukum waris Islam. Buku ini disusun terdiri dari 21 bab ya, dari bab-bab yang berkait dengan ilmu faraid. Naam. 21 bab yang insyaallah taala masing-masing bab adalah mata rantai yang kalau kita pahami satu persatu kita akan mudah ya memahami ilmu ini insyaallah taala. Baik, buku ini insyaallah taala kita akan baca bersama ya. Sedikit demi sedikit semoga Allah mudahkan. Kita awali dengan bab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bab tentang pengantar ilmu faraid. Pengantar ilmu faraid. Ya. Perlu ada pengantar sebelum kita memasuki sebuah pembahasan agar kita mengerti ya kandungan ilmu tersebut secara mujmal, secara global. Apa pengertian dan definisi ilmu faraid? Ya. Faraid ini bahasa Arab ya, dari kata faridhah. Faridhah yang terambil dari kata fardun yang artinya ketentuan. Dari kalimat fard yang artinya apa? Ketentuan. Ya. Karena dalam ilmu ini yang kita pelajari adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Ya. Bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk ahli waris. Nah, ini korelasi antara pengertian lughah bahasa dengan istilah. Jadi faridhah atau ilmu faraid diambil dari kalimat fardun yang artinya apa? Ketentuan. Adapun secara istilah, ya, secara istilah, nah, para ulama mendefinisikan ilmu ini dengan beberapa definisi yang semuanya sesungguhnya sama. Tetapi kita akan sebutkan di sini ya, dua definisi. Ya. Apa itu ilmu faraid? Ilmu faraid adalah ilmun bi usulin ma'khudatin minal kitabi was sunnati wal ijma' yu'rafu biha ahwalul warasah wa man yarithu wa man lam yarith wa kaifiyatu mirasihim minat tarikah. Ini definisi secara istilah. Jadi ilmu waris, ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok, kaidah-kaidah, di mana kaidah-kaidah itu diambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kemudian dari Ijma' al-Ummah, kesepakatan umat. Ini yang dipelajari dalam ilmu faraid. Kita akan mempelajari kaidah-kaidah yang kaidah itu diambil dari mana? Al-Quran, dari sunnah, dan dari apa? Ijma, kesepakatan umat. Yang dengan kaidah itu, yu'rafu biha, yang dengan kaidah-kaidah itu akan dikenal dan akan diketahui. Ahwalul warasah. akan diketahui keadaan-keadaan ahli waris. Jadi ahli waris itu memiliki sekian banyak keadaan. Terkadang dia mendapatkan sedikit, terkadang dia mendapatkan banyak, terkadang dia mendapatkan ya sendiri, terkadang dia mendapatkan bersama, terkadang tidak mendapatkan sama sekali. Ya. Ini ilmu faraid, ilmu yang pelajari pokok-pokok yang diambil dari Al-Quran, diambil dari Sunnah, yang dengan pokok itu kita akan mengetahui apa? Keadaan-keadaan ahlu waris. Juga kita akan mengetahui siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak berhak apa? Mewarisi. Dan juga dengan ilmu ini akan diketahui kaifiyah bagaimana tata cara menyampaikan warisan kepada yang berhak. Entah itu perhitungannya atau ya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Bagaimana menyampaikan warisan kepada apa? Kepada yang berhak. Nah, ini pengertian dan definisi ilmu apa? Waris. Nah, insya Allah bisa langsung difahami. Begitu ya? Ya. Betul ya? Nah, langsung paham sudah. Ya. Insya Allah kalau kita pelajari mudah, tidak ada yang susah. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Atau dengan definisi yang lain disebutkan di sini. Ya. Al-ilmu bifiqhil mawaris. وَمَا يُضَمُّ إِلَى ذَلِكَ مِنْ حِسَابِهَا. Ini pengertian ilmu waris, ilmu faraid. Ilmu yang mempelajari fikih warisan. Yang dipelajari adalah warisan, fikih warisan dan juga hitungannya, bagaimana kita menghitung ya warisan sehingga sampai kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadza huwa ta'rifu ilmil fara'id. Inilah pengertian ilmu fara'id. Ilmu yang mempelajari pokok-pokok atau kaidah-kaidah. Yang kaidah ini diambil dari apa? Al-Qur'an, dari sunnah dan dari apa? Ijma', kesepakatan umat. Bukan dari hawa nafsu. Bukan dari adat istiadat. Ya, bukan dari hasil olah pikiran manusia. Bukan dari apa namanya? Perkara-perkara yang lain, ya. Tetapi kaidah-kaidah tadi, pokok-pokok tadi diambil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma, kesepakatan ulama, kesepakatan sahabah, yang dengan kaidah itu kita akan bisa mengetahui keadaan-keadaan ahli waris, siapa yang mewarisi, siapa yang tidak bisa mewarisi atau tidak mewarisi, dan juga sekaligus mempelajari kaifiyah bagaimana kita menghitung dan menyampaikan warisan kepada apa? Ahli waris. Ini pengertian ilmu apa? Waris. Nadribu amsilatan. Kita sebutkan beberapa misal, contoh. Yang dengan contoh ini insya Allah ta'ala kita akan semakin jelas dan terang ilmu ini. Ya. Di antara kaidah. Ya. Tadi sudah kita sebutkan ilmu ini mempelajari apa tadi? Kaidah. Baik, contoh kaidah. Apa contoh kaidah itu? Di dalam Al-Qur'anul Karim ya disebutkan ya, ayat Allah Subhanahu wa taala ya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Naam. Yusikumullah, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan atas kalian semuanya ya, di dalam pembagian waris lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki bagian mereka adalah dua kali bagian apa? Wanita. Ini kaidah. Laki-laki bagiannya berapa? Dua kali ya, dari bagian apa? Wanita. Ini kaidah. Nah. Kaidah ini bukan dari hawa nafsu. Bukan dari adat istiadat, tetapi dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau dari Al-Qur'anul Karim seorang mantap yakin inilah keadilan. dari Al-Quranul Karim, yakin inilah sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari Al-Quran yakin ini adalah hak saya. Ngerti ini adalah hak orang lain. Ya. Karena yang memutuskan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha adil. Zat yang memutuskan segala sesuatu pada tempatnya. Al-Hakim. Naam. Dan dengan kaidah ini kita akan menerapkan di dalam apa? Di dalam kita membagi waris. Ya. Permasalahan misal saya mati punya ahli waris hanya 2 orang saja. Satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Misal saya mati, tidak ada ahli waris yang lain. Istri sudah tidak ada, ayah juga sudah tidak ada, ibu saya juga sudah tidak ada. Yang lain-lain tidak ada. Saya hanya punya ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak apa? Wanita. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya memakai kaidah tadi yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam suratul Nisa, ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki 2 bagian apa? Wanita. Berarti harta saya nanti dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi berapa? 3 bagian. Naam. 2 bagian diberikan untuk anak laki-laki, 1 bagian diberikan untuk anak apa? Perempuan. Seperti itu. Kalau harta saya kebetulan 30 juta, ya. Baik. 30 juta dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian, masing-masing bagian 10 juta. Untuk laki-laki diberi 2 bagian, berarti berapa? 20 juta. Untuk yang perempuan 1 bagian, yaitu 10 juta. Taib. Demikian ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah. Ini kan perhitungan berarti. Ya. Tak tanya antum. Kalau saya mati, saya saja yang disebutkan contoh. Saya mati, ya. Apa antum? Labas. Antum meninggal, ya. Punya 4 orang anak, ya. 1 laki-laki dan 3 wanita. Baik. Bagaimana harta itu dibagi? Pakai kaidah tadi, ya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki 2 bagian apa? Wanita. Antum punya anak berapa tadi? 4. 1 laki-laki dan berapa? Ya, 3 perempuan. Harta dibagi menjadi 5 bagian. Harta dibagi menjadi 5 bagian. Karena laki-laki dianggap 2 kepalanya. Anaknya kan 4. Laki-laki dianggap berapa kepalanya? 2. Berarti nanti harta dibagi menjadi 5. Yang laki-laki dikasih 2 bagian. Yang perempuan masing-masing dikasih berapa? 1. Ya. Kalau kebetulan hartanya 50 juta. Yang mudah saja, ya. Hartanya kebetulan 50 juta. Maka anak laki-laki dikasih berapa? 20 juta. Anak yang pertama kebetulan laki-laki. Anak yang kedua perempuan kasih 10 juta. Yang ke 3 perempuan 10 juta. Anak yang keempat juga 10 juta. Berapa total semuanya? 50 juta. Nah. Bisa difahami, ya. Jadi demikian ilmu waris. Baik, kita ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah mempelajari kaidah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, yang kaidah itu akan kita pakai untuk mengetahui, ya. Bagaimana ahli waris itu mendapatkan apa? Warisan. Nah, ini dulu barangkali ikhwatil kiram. Ini salah satu kaedah dan insya Allah kita akan mendapatkan kaedah-kaedah yang lain. Bi'idnillahi azza wa jal. Halaman berikutnya, halaman yang 7. Itu tadi definisi. Sekaligus contoh. Ya, kita sebutkan contoh. Nama dan sebutan ilmu ini. Ya, ini masih pengantar ilmu faraid. Apa nama ilmu ini? Apa sebutan ilmu ini? Ilmu waris Islam memiliki banyak nama. Memiliki beberapa sebutan. Di antaranya disebut sebagai ilmu fara'id. Disebut juga dengan ilmu mawarif. Disebut juga dengan fiqhul mawarif, fikih mawarif. Atau disebut juga dengan ilmu tarikah. Ilmu apa? Tarikah. Tarikah itu harta peninggalan. Ya. Harta peninggalan. Nah, ini sebutan bagi ilmu ini. Jadi kalau ilmu ini punya banyak nama. Itu diantara namanya. Ilmu mawaris, fiqhul mawaris, ilmu tarikah. Taib. Dan orang yang mempelajari ilmu ini, ya, ilmu ini biasanya disebut sebagai ya farawi, ya, atau faridun atau faraiwi. Orang yang mempelajari ilmu ini. Nah, dan di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ya, terkenal beberapa sahabat masyhur, beberapa sahabat yang ya mendalami ilmu ini. Ya. Secara umum sahabat faqih, secara umum sahabat adalah para ulama. Ya. Semuanya adalah orang-orang yang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara para sahabat ada yang masyhur, ya, yang dikenal sebagai sahabat yang faqih dalam ilmu apa? Waris. Ya. Karena dipuji oleh Nabi, ya. Disebut keutamaannya adalah orang yang paham dan mengerti ilmu waris. Di antaranya adalah sahabat Zaid ibn Sabit radhiyallahu taala anhu. Sahabat Zaid ibn Sabit radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini termasuk di antara ahli faraid dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memuji sahabat Zaid ibn Sabit dalam sabda beliau. Wa afraduhum Zaid ibn Sabitin. Demikian sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini tentunya wajib kita yakini karena ini sabda siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan wa afraduhum Zaid ibn Sabitin. Dan yang paling memahami faraid di antara mereka, di antara para sahabat adalah Zaid ibn Sabit radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan beliau ini sahabat yang sangat mulia. Ya, Zaid ibn Sabit. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam tiba di kota Madinah, beliau baru berusia 15 tahun. Baru berusia 15 apa? Tahun. Termasuk di antara sahabat yang mendapatkan tugas menulis wahyu. Ya, bukan orang sembarang ini, Zaid ibn Sabit, penulis wahyu. Ya. Dan salah seorang sahabat yang bertugas mengumpulkan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman ibn Affan. Al-Quran yang sampai kepada kita ini sekarang, ya, tidak lepas dari jasa siapa? Zaid ibn Sabit. Ada 6 orang, ya, yang termasuk dari tim pengumpul Al-Quranul Karim, yaitu Utsman ibn Affan, Zaid ibn Sabit, Ubay ibn Ka'ab, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum. Ini sahabat-sahabat yang sangat berjasa di dalam mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Dan tentunya sebelumnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Zaid bin Sabit, beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 45 Hijriah. 45 Hijriah beliau meninggal. Dan ketika beliau meninggal, di antara yang menyolati dan memakamkan adalah sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ketika dimakamkan, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Laqad dufinal yaum ilmun katsir." Sungguh pada hari ini telah dikubur ilmu yang sangat banyak. Ya, karena ilmu itu dicabut dengan wafatnya apa? Para ulama. Ya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri ar-rijal walakin yantazi'ul ilm biqabdil ulama. Allah jalla wa ala mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya apa? Ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika tidak ada seorang alim, Ya, sedikit alim tidak diketahui ada orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia pun mengambil orang-orang jahil sebagai apa? Ahli fatwa. Orang-orang jahil sebagai orang yang di depan. Ya, fasu'ilu. Maka orang-orang jahil ini diminta pendapat, ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia pun memaksa untuk berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Dia pun sesat dan apa? Menyesatkan. Nah, ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah, inilah sahabat yang dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai orang yang ya sangat faham terhadap ilmu faraid. Dan di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang juga masyhur dengan ilmu faraid seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, termasuk Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, ya, termasuk di antara sahabat yang masyhur ya di dalam ilmu ini, ilmu apa? Faraid. Ini terkait dengan nama dan sebutan ya ilmu ini. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya adalah objek yang dipelajari dalam ilmu ini. Apa objek yang dipelajari? Ya. Dan buah dari ilmu ini, apa yang diharapkan dengan mempelajari ilmu apa? Faraid. Adapun terkait dengan objek, objek yang dipelajari, ya, objek yang dipelajari adalah tarikah, warisan, harta peninggalan, itu yang dipelajari. Taib. Harta yang ditinggalkan oleh mayit, itulah yang dipelajari dalam ilmu ini, dijadikan sebagai objek. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Adapun buahnya, buah yang diharapkan dengan mempelajari ilmu ini, pada halaman ke-8 tertulis di situ, buah yang diharapkan dari mempelajari ilmu faraid adalah sampainya tarikah. Tarikah itu harta peninggalan. Ya, tersampaikannya harta peninggalan kepada ahli waris sesuai dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Ini yang paling penting, buahnya. Ya. Sampai kepada fulan, sesuai dengan jatahnya. Dia mendapatkan 1/8, sampai 1/8 pada dia. Ada yang berhak mendapatkan 1/4, sampai 1/4 kepada dia. Ada yang berhak mendapatkan 1/6, sampai 1/6 kepada dia. Yakni, ini buah yang diharapkan, tersampaikannya warisan kepada yang berhak, kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Naam. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara faedah dari ilmu ini adalah terselesaikannya berbagai macam perselisihan yang seringkali terjadi di tengah keluarga mayit karena pembagian tarikah. Ya. Kalau kaum muslimin semuanya itu menyadari ya, dan selalu ingat bahwasanya keputusan Allah Azza wa Jal adalah keputusan yang maha adil. Dan selain itu adalah kezaliman. Ya. Kalau seorang mengerti bahwasanya ya, hak yang diberikan oleh Allah adalah hanya sebatas itu. Ya. Kalau seorang mengerti bahwasanya ternyata Allah tidak memberikan sesuatu untuk saya dalam pembagian waris itu. Ya. Maka seorang akan mudah menerima. Ya atau tidak? Ya. Allah yang memutuskan. Allah yang memberi. Ya. Akan terputuskan sekian banyak problema. Namun ketika masing-masing mempertahankan ya idenya. Ada yang memakai adat istiadat, ya. Ya. Kalau ada adat, adatnya ini harta peninggalan untuk anak perempuan. Ya. Ada atau tidak adat seperti itu? Ada. Pokoknya semua untuk anak perempuan, anak laki-laki tidak dapat. Ya. Itu adat yang berlaku pada sebagian apa namanya komunitas. Ya. Nah, yang laki-laki tidak ada jatah sama sekali. Ini rumah harus untuk anak perempuan. Ya. Laki-laki tidak. Nah, atau berdasarkan perasaan. Yang paling berhak ya tentunya yang paling dekat dengan orang tua. Padahal belum tentu yang dekat dengan orang tua adalah dekat, benar-benar dekat. Ya. Yang dapat banyak itu yang ketika orang tuanya sedang sakit, ngurusi, itu yang dikasih banyak. Yang jauh-jauh jangan dikasih. Padahal bisa jadi yang paling bermanfaat adalah yang jauh itu. Mungkin atau tidak. Yang ternyata setelah kematian orang tuanya itu yang jauh yang doakan. Ya. Baik, Allah alam, kita tidak tahu. Ya. Kalau sudah pakai perasaan, ya, maka perasaan orang berbeda-beda. Kalau sudah memakai akal, akal orang tidak sama. Sehingga kapanpun, ya, tidak pernah akan bertemu pada satu titik kesepakatan. Adat istiadat berbeda, akal-akal manusia berbeda, perasaan manusia sangat dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Naam. Ya. Tetapi ketika seorang dan yakni kaum muslimin kembali kepada aturan Allah Azza wa Jalla yang itu menjadi jaminan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, akan menyelesaikan ya berbagai macam perselisihan. Naam. Di samping manfaat berikutnya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kita sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiyun, punya kewajiban untuk memperjuangkan sunnah Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Apapun sunnah itu, ya, dari cara berpakaian, dari cara bermuamalah, cara beribadah, nah. Semuanya dihidupkan. Tayyib. Ikhwatil kiram rahimahun rahimahullah. Terlebih ilmu ini, ilmu fara'id itu diantara ilmu yang manusia ya tidak mempelajarinya. Ya. Tayyib. Bahkan mungkin ya ini baru mempelajari. Yang mempelajari saja sedikit. Apalagi mengamalkan. Ya. Ada yang mengamalkan namun mengamalkannya tidak sempurna. Sehingga terjadi kesalahan-kesalahan dan kezaliman. Contoh misalnya, ya. Sudah tahu kaidah ini, kaidah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki berapa kali wanita? Dua kali wanita. Itu kaidah mungkin orang Jawa pun ya menerjemahkan dengan bahasanya sak pikul sak gendongan. Ya, kan demikian ya. Pernah dengar ini? Ya. Ya. Wong lanang kuwi sak pikul. Tahu sak pikul? Artinya keranjangnya berapa? Dua. Depan dan belakang. Kalau perempuan, sak gendongan. Sak gendongan hanya satu apa? Keranjang. Ya, barangkali itu penerjemahannya. Sepikul, segendongan. Laki-laki sak pikul. Perempuan, satu gendongan. Tetapi ketika praktek di dalam apa namanya? Pembagian waris. Ya, ya. Ternyata ada orang-orang yang sesungguhnya berhak mendapatkan warisan, tidak diberi warisan. Contoh misalnya, ya. Saya mati, ayah saya sudah tidak ada, ayah sudah tidak ada, ya. Nah, tetapi nenek dan kakek masih ada. Sangat mungkin, ya atau tidak, ada kejadian seperti itu. Ayah sudah tidak ada, dan ini betul-betul ada terjadi. Saya mati, ayah saya sudah mati terlebih dulu, tapi kakek dan nenek masih ada. Ayahnya ayah masih hidup, kemudian ibunya siapa? Ayah juga masih hidup. Ya. Kemudian saya ya punya anak laki-laki satu dan punya anak perempuan apa? Satu. Seperti tadi kasusnya, hanya saja ditambah ada ahli waris kakek dan apa? Nenek. Ya. Biasanya dalam kehidupan kita, kakek dan nenek itu tidak terfikir untuk dia apa? Dikasih. Ya. Ya. Entah karena memang tidak tahu, ya. Rata-rata tidak tahu. Ya. Padahal kakek dan nenek juga termasuk dari ahli waris, ya. Naam. Kakek dan nenek termasuk ahli waris. Ya. Dalam kasus ini kakek berhak mendapatkan 1/6 dari harta. Ya. Nenek berhak mendapatkan 1/6 dari apa? Harta. Kakek 1/6, nenek berapa? 1/6. Naam. Adapun sisanya nanti dibagi kepada satu laki-laki dan satu perempuan tadi, anak tadi, dengan pembagian lidzakari mislu hadzil unsayain. Naam. Demikian Allah taala alamu bissawab. Misal harta 18 juta. Misal ya, misal harta saya 18 apa? Juta. Dalam kasus ini. Harta 18 juta. Kakek mendapatkan 1/6. Berapa 1/6? 3. Betul ya? Betul ya? Kakek dikasih 3 juta, 1/6. Nenek dikasih 1/6 juga berapa? 3 juta. Berarti berapa? Sudah terpakai berapa? 3 tambah 3, 6. Sisa berapa? 12. Nah, 12 itulah, 12 juta itulah nanti yang diberikan kepada apa? Ya, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ya. Nanti anak laki-laki dikasih 8 juta, ya. Anak perempuan dikasih berapa? 4 juta. Paham? Ya. 8 juta untuk anak laki-laki, 4 juta untuk anak apa? Perempuan. Nah. Karena kaidahnya lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini hanya kebetulan saja jumlahnya 18 juta. Ya. Ya. Contoh itu yang mudah-mudah, jangan yang susah-susah. Ya. Ya. Nah, kalau contohnya 1 juta pusing baginya. Ya, kalau sedikit memang bingung, kalau banyak enak ini bagi. Baik. Bisa difahami ya. Ini contoh. Sebenarnya di tengah masyarakat mungkin sudah tahu kaidah ini. Ya. Sak pikul sak gendongan. Ya. Tapi langsung 18 juta ini dibagi untuk anak laki-laki dan anak apa? Perempuan. Lupa kakek punya jatah 1/6. Juga lupa nenek punya jatah berapa? 1/6. Nah. Sehingga di antara buah kita mempelajari ilmu waris adalah betul-betul harta itu tersampaikan kepada yang berhak. Ya. Jangan sampai kita mendapatkan banyak, namun ternyata sebagian itu bukan hak kita. Nah, terus nanti bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau urusannya di dunia selesai, ya selesai alhamdulillah. Permasalahannya kalau kita kemudian panjang nanti di akhirat. Ya. Tapi bukan masalah senang dapat jatah banyak. Tetapi permasalahannya halal atau haram. Ini penting. Nah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah. Sehingga ini penting untuk kita ingat-ingat. Jadi ya, buah di antara buah apa namanya? Mempelajari ilmu ini adalah ini. Ya, di antara buahnya. Mungkin ada buah yang lain barangkali ikhwan yang diharapkan. Nah. Taib. Tadi kita sebutkan di antaranya, ya. Terselamatkannya kita dari kezaliman. Ya. Ya. Bisa jadi kita dulu pernah mendapatkan harta waris, tadinya enggak ngerti bagaimana pembagian waris. Begitu mempelajari, oh, ternyata saya dapatnya kebanyakan. Ya. Terus gimana? Ya minta halal kepada yang sesungguhnya berhak. Ya, kalau tidak dikasih halal ya sudah kita berusaha untuk apa? Ya. Menyelesaikan sehingga urusan kita enteng nanti pada hari kiamat. Ya. Di antara faedah yang lain juga ini kebaikan bagi mayit. Ya, kebaikan bagi mayit. Coba antum bayangkan ikhwatil kiram, kebaikan bagi mayit dan keluarga yang ditinggalkan. Ketika semuanya berpegang dengan syariat, ya, maka yang ada adalah kecintaan, keharmonisan di antara mereka. Ya. Tetapi ketika ya yang ada adalah apa? Ya, yang ada adalah tidak melaksanakan syariat, masing-masing mempertahankan keinginan dan hawa nafsunya, ya. Setelah kematian orang tuanya yang terjadi adalah pertikaian. Ya. Uququl walidain, ya. Mungkin menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua, ya. Harta langsung dibagi-bagi padahal orang tua punya hutang. Ada aturannya. Warisan itu tidak boleh dibagi kecuali setelah hutang apa? Ya diselesaikan. Akan ada pembahasan. Ya. Kalau ngerti ilmu waris, ya. Baik, maka dia akan berhati-hati. Termasuk ketika membagi. Jadi tidak serampangan begitu seorang mati dibagi. Tidak. Ada hal-hal yang harus dilihat dulu satu persatu. Apakah ada hutang? Apakah ada wasiah? Ya. Hutang juga dilihat. Apakah ada hutang dengan Allah, kepada Allah, atau hutang kepada apa? Manusia. Ini akan dibahas insyaallah taala ya pada pembahasan yang akan datang. Naam. Jadi buah yang akan dipetik dari mempelajari ilmu ini sangat banyak tentunya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Masalah berikutnya adalah peletak ilmu faraid. meletak ilmu faraid. Naam. Biasanya sebuah ilmu itu ada yang meletakkan dasar-dasarnya. Ya, misal kalau kita mempelajari ilmu mustalahul hadis atau ilmu usul fikih, biasanya disebut nama Syafi'i di situ. Imam Syafi'i yang pertama kali apa? Meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih di dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i adalah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu mustalah al-hadis di dalam kitab apa namanya? Ar-Risalah juga. Naam. Ilmu nahwu juga demikian. Di zaman sahabat tidak ada ilmu nahwu, tidak ada ilmu sorof. Ya. Ya. Sejak lahir mereka sudah bisa apa namanya? Ya, bahasa Arab dengan baik, fasih. Ya. Namun karena kemudian Islam ini sudah semakin apa? Menyebar. Sampai ke daratan Cina, sampai ke daerah-daerah Persia, bercampur antara orang Arab dengan orang non-Arab. Akhirnya bahasa Arab jadi apa? Rusak. Ya. Nah, maksudnya rusak di sini akhirnya kecampur, ya, kecampur dengan bahasa ajam, sehingga dirasa perlu untuk ya membuat, yakni melihat ayat Al-Quran, hadis Nabi Alaihissalatu Wassalam, syair-syair Arab, ya, untuk diletakkan kaedah-kaedah, ya, kaedah-kaedah. Kenapa difathahkan? Kenapa didhammahkan? Kenapa disukun? Ini ada apa? Ada ilmunya, dibuat kaedah. Maka keluarlah ilmu apa? Nahwu. Ilmu apa? Nahwu. Kemudian ada ilmu sorof. Ada yang meletakkan. Ulama yang apa? Yang meletakkan. Naam. Tetapi ketika mempelajari ilmu ini, ilmu faraid, ternyata yang meletakkan itu adalah Allahu Jalla wa'ala. Ya. Peletak ilmu faraid adalah Allah Azza wa Jal. Ya'ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang langsung membagi harta waris dari atas langit. Dari atas langit. Naam. Dan tidak Allah serahkan pembagiannya, pengaturannya kepada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Tidak pula diserahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang meletakkan ya, dasar-dasar atau meletakkan ilmu faraid. Nah, taib sesungguhnya semua ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib. Tetapi dibandingkan dengan tadi ilmu-ilmu tadi, ilmu usul fikih tidak ada pada zaman apa? Nabi. Namanya ilmu usul fikih itu tidak ada. Ya, ilmu mustalahul hadis juga tidak ada. Ilmu sorof juga tidak ada. Nah, ya. Taib. Kalau ada yang bertanya para sahabat belajar ilmu sorof atau tidak, tidak ada ilmu sorof ketika itu. Nabi. Taib. Karena mereka lisannya itu sudah mustaqim, lurus. Ya. Nah, ilmu-ilmu ini dipakai untuk meluruskan lisan-lisan kita, jangan sampai salah. Ya. Diletakkan kaidah-kaidah itu. Nah, terkait dengan ilmu ini, ilmu faraid, Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau yang meletakkan ilmu ini. Ya, ilmu ini tidak diserahkan kepada malaikat, tidak juga diserahkan kepada nabi dan apa? Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyampaikan. Baik. Sudah masuk Isya belum? Sudah ya? Ya. Ba'dal Isya kita lanjutkan insyaAllah. Atau Ba'dal Adhan? Hah? Ba'dal Adhan? Baik. Ba'dal Adhan kita lanjutkan insyaAllah. Fadal. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan atau perkara yang keempat dari pengantar ilmu faraid, yaitu peletak ilmu ini. Ya. Sejenak kita coba lihat hadis ya yang ada pada halaman 16-17 ya. Bisa dibuka pada halaman 16 dan 17. Nah, atau dibuka halaman 17. Taib. Ini adalah dalil. Dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang ya membagi warisan itu dari atas langit. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dan Imam Abu Dawud. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah rahimahullah dan Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad. Juga Al-Hakim di dalam Mustadrak, kisah sahabat ya. Sa'ad bin Rabi' yang meninggal dalam perang Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, annahu qal, beliau mengatakan, ja'at imra'atu Sa'd ibn Rabi', datang istri Sa'd ibn Rabi' bibnataiha, dengan membawa dua putrinya, ya, putri dari Sa'd ibn Rabi', ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini datang dengan membawa dua putrinya kepada Nabi. Nah, apa yang dilakukan oleh istri Sa'd ibn Rabi'? Ingin bertanya perihal harta peninggalan Sa'd ibn Rabi' yang baru saja meninggal dalam perang Uhud. Jadi dalam perang Uhud, suaminya Sa'd ibn Rabi' ikut perang kemudian meninggal. Ya. Qalat, berkata istri Sa'd ibn Rabi', ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hatani ibnata Sa'd ibn Rabi', ya Rasulullah, ini dua putrinya Sa'd ibn Rabi'. Yatim berarti ya, dua anak perempuan yatim ya Rasulullah ini. Qutila abuhuma, ayahnya Sa'd ibn Rabi' terbunuh, ma'aka, bersamamu, yauma Uhudin, ketika perang Uhud, syahidan, mati syahid. Wa inna ammahuma, kemudian perlu saya sampaikan ya Rasulullah, paman dari keduanya ini, paman berarti saudaranya siapa? Sa'd ibn Rabi', ya, paman dari kedua putri Sa'd ini, akhadha malahuma, mengambil harta Sa'd bin Rabi', semuanya diambil oleh dia. Nah, kalau dulu di masa jahiliyah memang seperti itu. Anak perempuan tidak punya hak apa? Waris. Ya. Anak laki-laki pun bisa tidak dapat kalau dia masih bayi. Dianggap belum bisa memberikan bantuan kepada kabilahnya, keluarganya. Yang ambil adalah yang paling besar, yang memiliki kekuatan, yang sudah pandai berkuda. Ya. Jangan harap anak perempuan dapat apa? Warisan, apalagi masih bayi, masih anak-anak. Ya. Taib. Ya Rasulullah, Sa'd ibn Rabi' meninggal. Hartanya semua diambil oleh saudaranya. Yang tidak lain adalah paman dari dua putriku ini. Ya. Falam yada' lahuma malan. Sehingga tidak ada harta sedikit pun untuk keduanya ya Rasulullah. Wala tunkahani illa walahuma malun. Dan keduanya mau dinikahkan bagaimana ya Rasulullah kalau tidak punya harta? Ya ada, harus ada bekal untuk keduanya ini ya Rasulullah. Ya. Ya ini bagaimana ya Rasulullah ini? Qala Rasul mengatakan yaqdhillahu fi dzalika. Insyaallah Allah akan memutuskan perkara ini. Coba lihat di sini ikhwan. Apakah Rasul memutuskan? Rasul tidak memutuskan. Ya. Rasul belum mendapatkan wahyu. Rasul alaihi salatu wassalam belum mendapatkan ilmu dari Allah jalla wa ala. Rasul Allah, kekasih Allah. Maka sangat heran kalau ada orang yang dengan berani-beraninya memberikan fatwa dalam urusan agama dalam keadaan dia tidak mengerti ilmu. Ya. Lalu apa yang akan dijawab nanti di hadapan Allah azza wajalla? Ya. Karena orang ketika berfatwa mengatakan ini halal, ini haram, artinya dia memberikan hukum atas nama siapa? Allah azza wajalla, kan demikian. Coba lihat di sini. Nah, agar kita semakin berhati-hati di dalam kita berbicara. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menjawab. Beliau hanya mengatakan yaqdhillahu fi dzalik. Allah yang akan memutuskan ini. Fanazzalat ayatul miras. Maka setelah itu turun ayat-ayat tentang apa? Waris. Ayat surat An-Nisa, ya, yang menyebutkan tentang pembagian waris. Naam. Artinya, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, Allahu Jalla wa'ala sendirilah yang memberikan keputusan tentang apa? Warisan. Ya. Begitu ayat turun maka jelas. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan keputusan berdasarkan keputusan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kasus seperti ini, berarti seorang mati, yaitu Sa'ad ibn Rabi, meninggalkan seorang apa? Istri, dua orang anak apa? Perempuan, dan saudara laki-laki kandung satu. Ini kasusnya Sa'ad ibn Rabi ketika beliau meninggal. Ya, punya satu orang istri, dua orang anak apa? Perempuan, dan satu orang saudara apa? Laki-laki. Turun ayat-ayat waris, maka Nabi alaihi salatu wassalam memutuskan perkara waris tersebut. Harta di mana sekarang? Dalam kisah ini? Pamannya sudah diambil semua, ya atau tidak? Ya. Sudah diambil semua. Tetapi itulah para sahabat, ketika ada keputusan itu bukan haknya, akan dikembalikan. Ya. Kalau ada keputusan itu haram, maka haram. Itu para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihi majma'in. Ketika diharamkan khamr, langsung khamr-khamr dia apa? Ya dituangkan, tidak ada menunggu lama, langsung dibuang. Sampai parit-parit kota Madinah banjir dengan apa? Khamr. Ketika tahun 7 Hijriah diharamkan apa? Humur al-ahliyah, daging himar, daging keledai. Dalam keadaan keledai sudah disembelih, sudah capek-capek nyembelih, sudah capek-capek menguliti, sudah capek-capek dicincang, sudah capek-capek memberi bumbu, sudah masuk ke dalam apa? Tungku, sudah menyala, sudah mendidih, tinggal dimakan. Tiba-tiba turun, ya, pengharaman apa? Humur al-ahliyah. Diharamkan himar. Maka para sahabat tidak menunggu lama, langsung ditumpahkan semuanya itu. Sak daging-dagingnya, sak kuah-kuahnya, semuanya dibuang. Ya. Nah, haram. Ya. Wabillahi taufik. Nah, tapi ketika kita ini lemah terkadang, ya, subhanallah, bisikan syaitan. Ya, ya. Haram. Nanti nunggu apa namanya mandiri, ya. Nunggu sudah punya modal baru saya tinggalkan ini. Nah, sudah tahu haram, ya. Nah itu yang perlu kita selalu ingat. Kembali pada pembahasan, harta sudah diambil semua oleh saudaranya Sa'ad ibn Rabi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengutus kepada Sa'ad atau saudaranya Sa'ad bin Rabi. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengutus utusan kepada paman kedua putri ini. Diutus. Kemudian Nabi memerintahkan sesuai dengan keputusan Allah, a'ti ibnatai Sa'ad as-sulusain. Tolong berikan 2/3 harta untuk dua putrinya Sa'ad bin Rabi. Kasih 2/3 untuk dua orang ini. 2/3 harta untuk dia. Naam. Wa'ti ummahuma as-sumun. Kemudian berikan untuk ibunya, yakni istrinya siapa? Sa'ad bin Rabi. Beri 1/8. Wa ma baqiya fahuwa laka. Apa yang tersisa, ya, itu untuk kamu. Nah, sekarang tampaklah mana yang hak saya dan mana yang bukan hak orang lain. Ya, mana yang bukan hak saya, mana yang hak orang lain. Ya, di saat itulah ketika seorang mengerti ilmu dan tunduk kepada ilmu, dia akan selamat dari kezaliman. Ya. Nah, harta dibagi menjadi 24 bagian. Ya. Kalau harta sebanyak 24 juta, yakni 24 bagian. 2/3 untuk dua putrinya Sa'ad bin Rabi. 2/3. Yakni 16. 2/3. 24 bagi 3, 8. 8 kali 2, berapa? 16. 16 untuk dua putri Sa'ad bin Rabi. 16. 16 juta untuk berdua. Berarti masing-masingnya berapa? 8 juta. Untuk istrinya 1/8. Yakni 3 juta. 3 juta atau 3 bagian untuk ya istri Sa'ad bin Rabi, 3 bagian. Untuk istri Sa'ad bin Rabi 3 bagian, untuk dua orang putri Sa'ad 16 bagian. Semua terpakai 19 bagian. Masih tersisa berapa? 5 bagian agar genap 24, 5 bagian diberikan kepada siapa? Ya, paman dari keduanya. Ini makna sabda Nabi alaihi salatu wasalam, 2/3 berikan untuk 2 putri Sa'ad, 1/8 berikan untuk ibu keduanya, yakni istrinya siapa? Sa'ad. Fama baqiya, dan apa yang tersisa, fahuwa laka, maka itu adalah hak kamu. Naam. Dari kisah ini, ma'asyiral muslimin, kembali pada halaman 8. Ya. Pembahasan peletak ilmu faraid. Ya, jadi peletak ilmu faraid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendirilah yang secara langsung membagi warisan dari atas langit. Ya, tidak Allah serahkan kepada malaikat-malaikatnya atau nabinya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ketika istri Sa'ad ibn Rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya perihal pembagian waris dari harta suaminya yang meninggal dalam perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban hingga turunlah ayat-ayat waris kepada beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Ini ma'asyiral muslimin terkait dengan apa namanya? Peletak ilmu faraid. Naam. Adapun pembahasan berikutnya ya, terkait dengan sumber ilmu faraid ya, hukum mempelajarinya, hukum mengamalkannya ya, dan juga keutamaan ilmu faraid ya. Nah, ini apa namanya? Bisa antum baca insyaallah. Nah. Baik, atau kita sebutkan secara ringkas ya, sumber ilmu faraid adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian apa? Hadis as-sahihah, kemudian ijma' para sahabat, dan juga sebagian yang lain adalah ijtihadat, ijtihad para sahabat. Naam. Itu sumber ilmu faraid. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Hukum mempelajarinya adalah apa? Fardu kifayah. Wajib ada yang mempelajari dari kaum muslimin. Ya. Sampai mencukupi. Ya. Sehingga ketika ada yang membutuhkan bisa bertanya kepada orang yang tahu. Adapun mengamalkannya hukumnya mada fardu ain. Fardu ain untuk mengamalkannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ancaman Allah atas orang yang tidak memakai aturan Allah dalam pembagian waris. Diancam dengan neraka. Sesuatu yang diancam berarti mengamalkannya apa? Wajib, ya atau tidak? Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu" yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, melampaui batasan yang seharusnya mendapatkan segini, dia mengambil lebih dari itu, melampaui batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang dia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang sangat menghinakan. Ini ayat disebutkan langsung setelah penyebutan tentang apa? Warisan. Barang siapa yang melampaui batasan, maka dia diancam dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ya, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ya, menunjukkan wajibnya menerapkan pembagian waris sesuai dengan syariat apa? Allah azza wa jalla. Karena Allah mengancam neraka bagi mereka yang tidak menerapkan pembagian waris sesuai dengan hukum Allah jalla wa'ala. Naam. Adapun keutamaan ilmu faraid, ini adalah pembahasan yang terakhir pada bab yang pertama. Maka ketahuilah bahwasanya mempelajari ilmu faraid keutamanya sangat banyak. Ya. Kesimpulannya, semua ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu juga diperoleh bagi orang yang mempelajari ilmu apa? Faraid. Ya, seperti sabda Nabi misalnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Naam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Orang yang mempelajari ilmu waris, dia berusaha memahaminya, kemudian dia faham, berarti dikehendaki kebaikan untuknya. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di mana? Di akhirat. Ya. Naam. Taruhlah orang lain tidak mau mengamalkan, tapi saya tahu ilmu waris itu sudah sangat besar manfaatnya bagi saya. Ya. Setidaknya saya tahu itu bukan hak saya. Ya. Ketika dapat banyak, loh kok saya bisa dapat banyak? Setelah saya mempelajari ilmu waris, saya bukan termasuk ahli waris. Afwan, saya tidak nerima. Selamat atau tidak? Selamat. Paling tidak untuk diri kita. Sebelum kita berbicara orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Naam. Juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu untuk mempelajari yakni Al-Qur'an was sunnah, termasuk di dalamnya mempelajari ilmu apa? Faraid. Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju apa? Jannah. Ini kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua ayat dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu faraid, maka ya, atau keutamaan ilmu syariat, ya, mempelajari ilmu Al-Qur'an dan sunnah, masuk di dalamnya juga keutamaan mempelajari ilmu apa? Faraid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah kita selesai pembahasan bab yang pertama dari buku ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kepada bab-bab yang lain dari bab yang ada. Wallahu a'lam. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.